Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'd. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Kembali kita melanjutkan tafsir min ayatil bay', dan kita masih di Anaul Khamis, bagian yang kelima, tentang riba. Kita masuk al-ayatul thaminah, di ayat yang ke-8 dari bagian yang kelima. Dan ini ayat yang terakhir di bagian yang kelima. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan surat Ar-Rum ayat 39. Qala Allah Ta'ala, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. وَمَا آتَيْتُم, dan apa-apa yang kalian berikan, مِنَ الرِّبَا, dari harta riba, fi amwalin nas, di harta-harta manusia, fala yarbu indallah, maka tidak akan bertambah di sisi Allah. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas, liyarbu fi amwalin nas, kata beliau, ma ataitum min amwalikum zaidah, apa-apa yang kalian berikan min amwalikum zaidah an hawajikum, dari harta-harta kalian yang lebih dari kebutuhan-kebutuhan kalian, wa qasdukum bidzalika ayar buwa ay yazidu fi amwalikum, dan tujuan kalian memberikan harta lebih kalian agar harta kalian itu bertambah. Ay yuridu fi amwalikum antuk tuha liman tut'imuna ayu awidhakum anda bi akthar minha. Yani menginginkan pada harta-harta kalian, dengan memberikan harta itu, liman tut'imuna, kepada orang-orang yang kalian berikan makan. Kalian berharap, yu awidhukum anha, akan diganti harta kalian bi'aksar minha, dengan lebih banyak. Punya uang, riba, uang lebih, kemudian diberikan kepada seorang dengan tujuan agar uangnya bertambah banyak. Kata beliau, fahadzal amal layarbu ajru indallah, amalan yang model demikian tidak akan berkembang, tertambah pahalanya di sisi Allah, likaunihi ma'dumu syartil ladhi wal ikhlas, karena tidak ada syarat, yakni keikhlasan. Tidak ikhlas apa yang dia berikan. Nah, baik. Enggak, harta-harta yang kalian berikan kepada orang lain dengan tujuan agar harta kalian bertambah, itu tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitu min zakatin, dan apa-apa yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajhallah, yang kalian menginginkan wajah Allah, kalian ikhlas dalam berzakat, faulaika humul mudhaifun, mereka itulah yang nantinya akan dilipat gandakan, ditambahi pahala-pahalanya. Baik. Khonifidina azani wa azakumullah. Inilah dua gambaran yang Allah sebutkan. Yang pertama, seorang memberikan harta yang lebih, memberikan harta lebih miliknya kepada orang lain dengan tujuan agar hartanya tambah banyak. Yang kedua, seseorang bersedekah zakat semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, semata-mata mengharapkan wajah Allah, dan model yang kedua inilah yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan, yubayyinullahu taala fi hadhihi al-ayati al-karimah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini, analladzina yu'tunal amwal, bahwasanya orang-orang memberikan harta-harta, istizadati bihadal ata, untuk meminta tambahan dengan pemberian yang dia berikan, yan qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Ahaduma man yu'tunal mal fi mu'amalatin ribawiyatin litazida fi amwalin nas, orang-orang berikan harta dalam muamalah ribawiyah agar bertambah dalam harta-harta manusia, fahaula la hadzalan fil akhirah, maka mereka yang model pertama ini tidak memiliki bagian untuk mereka di akhirat. Wala thawaba alaihim indallah, dan mereka tidak memiliki pahala di sisi Allah. Lau tasaddaqu biha, meskipun mereka bersedekah dengannya. Mereka bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan misalnya, tetapi hasilnya Mereka tidak memiliki bagian di akhirat, memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau? Li'annaha kasbun muharramun khabithun. Karena itu adalah pekerjaan yang diharamkan, yang khabith, yang jelek, yakni riba. Wallahu ta'ala tayyibun la yakbal illa tayyibah. Dan Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Seorang yang kerjaannya bergelut dengan riba, menghasilkan uang riba, kemudian dia sedekahkan uang riba itu dengan berharap akan bertambah banyak hartanya, maka dia tidak memiliki apapun di akhirat. Tidak mendapatkan pahala di akhirat. Karena apa yang dia jalankan, yakni pekerjaan yang dijalankan dari pekerjaan yang haram. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala itu thayyib, bagus, dan tidak menerima kecuali yang bagus. Karena riba, naam, itu khabithun. Kemudian asani, model yang kedua, menyutunil mal fi sadaqatin. Orang-orang yang memberikan harta pada sedekah-sedekah, yuhsinuna biha ila dzawil hajat, yang mereka berbuat baik dengan sedekah-sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mukhlishina lillahi ta'ala fiha, mereka mengikhlaskan untuk Allah padanya, pada perbuatan itu, tatkala sedekah. Wa haula humul kasibun alhasilun alal jazail mudha'af. Mereka itulah kasibun, orang yang bekerja, alhasilun, yang berhasil, alal jazail mudha'af, menghasilkan pahala yang berlipat-lipat. Lahum indallahi ta'ala al-hasanah bi asri amsadiya ila sab'imiyya dhaifin ila at'afin kathira. Mereka di sisi Allah memiliki, naam, kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipat, sampai at'af kathira, sampai berlipat-lipat. Naam. Orang-orang yang pekerjaannya halal, mendapatkan hasil dari kerjanya, dari hasil yang halal, kemudian dia bersedekah, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak riya wa sum'ah, tidak mengharapkan bertambah hartanya, dia sedekah. Nah, hanya betul-betul meniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka model inilah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dari ayat ini, ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya, annal kasba ribawiyya la khaira fihi wa la barakah wa in zada bihil mal, bahwasanya penghasilan riba penghasilan yang didapatkan dari riba, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya, wala barokah, juga tidak ada barokah. Wa in zada bihi al musibun, bertambah hartanya. Meskipun tambah banyak secara zahir hartanya tatkala dia bergelut dengan riba, dia mempraktekkan riba jahiliyah, menghutangi masyarakat, jika tidak bisa bayar dengan jangka waktu yang telah disepakati, ditambah hutangnya. Zahirnya harta dia terus bertambah, tetapi tidak ada kebaikan padanya dan juga tidak ada barokah padanya. Yang kedua faedah dari ayat ini, anna shadaqata bihi ghairu maqbulatin. Bahwasanya sedekah dengan penghasilan riba itu ghairu maqbulah, tidak diterima. Karena kalau kanat maqbulatan, karena seandainya sedekah itu diterima, la kanat zaidatan indallah wa mudha'afatan, saya akan bertambah insyaallah dan berlipat-lipat. Tapi ternyata tidak. Allah menyatakan, fala yarbu indallah. Kemudian yang ketiga, ayat ini menunjukkan fadlu sadaqat, keutamaan sadaqah. Kemudian yang keempat, annahu yustaratu liqabuliha an takuna khalisatan lillahi ta'ala wa min kasbin tayyibin. Bahwasanya dipersyaratkan diterimanya sedekah, sedekah itu an takuna khalisatan lillah, keadaannya dia itu ikhlas untuk Allah. Amin kasbin taibin, dan dari penghasilan yang baik. Nah, syarat diterimanya sedekah, ikhlas dan dari penghasilan yang baik. Kemudian juga faedah dari ayat ini, mudha'afatu ajri sadaqah bil ikhlas lillahi ta'ala, dilipat gandakan pahala sadaqah dengan keikhlasan kepada Allah. Sadaqah yang ikhlas akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, husnul uslubil Qur'an, bagusnya uslub Al-Qur'an, yakni tatkala menyebutkan dua bagian yang saling berlawanan. Ini orang yang sedekah dengan uang riba, dan ini orang yang sedekah dari penghasilan yang halal. Naam. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Kemudian kita akan masuk an-nau' sadis. Bagian yang ke-6. Ini bagian yang terakhir dari ayatul bait. Bagian yang ke-6 ini berbicara tentang utang piutang. Nah, jual beli type jual beli yang dibayar di muka, uangnya kontan, tapi barangnya belum ada. Ini masuk disebut bai'us salam. Nah, tatkala akad jual beli dibayar kontan, si barangnya belum ada. Dan juga termasuk nanti utang piutang. Dibawakan suratul Baqarah ayat 283. Ini ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, jika kalian tadayantum bermuamalah bidainin dengan cara utang piutang, jika kalian bertransaksi bermuamalah dengan cara utang piutang, ila ajalin musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan, faktuhuhu, maka catatlah, tulislah utang itu berapa, bagaimana sifatnya, ya, ditulis. Jika transaksi itu utang piutang. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaknya menulis di antara kalian katibun, seorang penulis, bil adl, dengan benar, dengan adil, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Wala ya'ba kadibun an yuktaba kama 'allamahu Allah. Wala ya'ba, dan janganlah penulis itu menolak, ayuk taba, untuk menulis, kama 'allamahullah, sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepadanya. Wal yaktub, maka hendaknya dia menuliskan. Balyumi alladhi alaihil haqqu, hendaknya orang yang berhutang itu, walyumlil, mendiktekan. Nah, mendiktekan untuk ditulis oleh sang penulis. Wal yattaqillah rabbahu, hendaknya dia bertakwa kepada Rabbnya. wala yabhas minhu syai'an, dan janganlah mengurangi darinya, dari hak itu, sedikit pun. Janganlah mengurangi apapun. Fa in kana alladhi 'alal haqqi safihan, jika yang berutang itu orang yang safih, orang yang kurang akalnya, au dha'ifan, atau dha'if, orang yang lemah, orang yang tidak mampu, apakah itu saghiran au majnun, anak kecil ataupun orang gila, au la yastati ayyumilla, atau dia tidak mampu untuk mendiktekan sendiri, orang yang berutang itu. Wala yastati ayyumilla huwa, falyum lil waliyuhu, hendaknya walinya yang mendiktekan, bil adil, dengan adil. Naam, dengan adil, yakni tidak menambahi, tidak mengurangi. Wastashhidu shahidaini min rijalikum, dan persaksikanlah dua orang saksi dari kalangan laki-laki kalian. Tatkala proses utang piutang itu, naam, tatkala ditulis, baik, maka datangkan saksi, dua orang saksi laki-laki. Fa'il lam yakuna rajulaini, jika tidak ada dua orang laki-laki, fal farajulun wa mra'atani, maka seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan. Mimman tardawna, dari orang-orang yang kalian ridhai, minasuhada, dari orang yang kalian ridhai, dari para saksi. Anta dhilla ihdahuma, agar jika ada yang lupa, ihdahuma, salah satu dari keduanya, jika ada yang tadhilla tuhti'us, jitok dia suap menyalahi kebenaran dengan sebab lupa atau yang lainnya, fatu dzakira ihdahumal ukhra, maka salah satu yang lainnya itu bisa mengingatkan. Jadi diperlukan dua orang saksi. Jika yang satunya lupa, yang lainnya bisa mengingatkan. Wala ya'ba suhada idza nadu'u, dan janganlah ya'ba menolak asyuhada, para saksi itu, idza madu'u, apabila dipanggil. Nah, para saksi itu jika dipanggil, janganlah menolak. Ma, ma ini mas, tambahan ma zaidah. Wala tas'alu, dan jangan pula bosan antak tubuhu untuk menulisnya, menulis hutang ya. Sagiran au kabiran, kecil maupun besar, ila ajalih, sampai jangka waktunya. Jangan bosan menulis hutang. Nah, baik itu hutang yang kecil maupun hutang yang besar. Kapan batas waktunya? Zalikum aqsatu indallah. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah. Wa aqwamu lisyahadati, dan lebih dapat untuk menguatkan persaksian. Wa adna alla tartabu, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Dengan ditulis hutang-utang piutang itu, nah, lebih adil di sisi Allah, lebih kuat persaksiannya, dan lebih mendekatkan untuk tidak ragu. Ini muamalah utang piutang. Saksi ditulis. Illa an takuna tijaratan hadiratan, kecuali jika hal itu merupakan jual beli yang kontan. Tudirunaha bainakum, yang kalian jalankan di antara kalian. Falaysa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak mengapa untuk tidak ditulis. Jika transaksi jual belinya itu kontan, nah, maka tidak mengapa untuk tidak ditulis transaksinya. Karena kontan. Wa ashidu idza tabayatum, dan ambillah saksi apabila kalian bertransaksi jual beli. Wa la yudhara kadibun wa la syahid, dan janganlah nah mempersulit orang yang nulis, jangan pula saksi. Wa in taf'alu, jika kalian menjalankan itu, na'am, fa inna fusukum bikum, maka sungguh itu sebuah kefasikan jika kalian jalankan itu, yakni menyulitkan penulis dan juga saksi. Itu adalah fusuk. Fusuk adalah khurud an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Khonfidin a'azani wa a'azakumullah. Naam. Ini taib secara ringkas ya. Naam, dari Suratul Baqarah ayat 283. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita membaca al-ma'nal ijmali dari ayat ini, kemudian faedah-faedah yang bisa kita ambil darinya. Naam, wallahu a'lamu bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.